Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya pada halaman 159. Qala As-su'al Ma hiya tariqatu wa manhaju salafi fi tahdhiri min ahli al-bid'i li anna an-nasa fi hadha al-babi bayna ghalin wa jafin. Pertanyaan: bagaimana jalan dan metode salaf? Bagaimana jalan dan metode salaf, manhaj salaf, di dalam mentahdzir ahli bid'ah? Karena manusia pada perkara ini, yakni tahdzir terhadap ahli bid'ah dalam bab ini, thayyib, antara ghalin wa jafin, antara orang yang melampaui batas, ghalin, hulu, dan antara jafin, orang yang meremehkan. Naam. Qala al-jawab, jawabannya, at-tariqatu fi kulli sya'nin. Jalan dalam segala permasalahan. An-nasluka tariqa ar-rasuli al-karimi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sahabatihi al-kirami. Jalan dalam segala permasalahan, kita menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang mulia dan para sahabatnya yang mulia. Naam, sahih. Ini jalan yang benar. Dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak hadis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan mengikuti jalan Nabi, demikian pula jalan atba'nya, pengikutnya, para sahabatnya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Dalam surat An-Nisa. Demikian pula ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu, yang menunjukkan keutamaan dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan siapapun yang menyelisih Rasul setelah jelas keterangan dan penjelasan dalil, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, tidak mengikuti jalan sahabat. Lihat balasannya, nuwallihi ma tawalla. Kami selewengkan dia kemana dia menyeleweng, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, mendapatkan dua kerugian di dunia dan akhirat. Dari situ difahami bahwasanya jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat adalah mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Maka inilah jalan yang semestinya ditempuh dalam segala permasalahan. Kita menempuh jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fil aqidati wa fid da'wati inallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan dakwah kepada Allah, mengajak manusia menuju jalan Islam. Wa fil ibadati, demikian pula dalam peribadatan. Sahih. Tidak cukup kita memahami apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan pemahaman salafun salih. Nah, dari sini terbedakan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan yang lainnya, sama-sama mengaku kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, namun kok ternyata terjadi perbedaan dalam akidah, dalam metode dakwah, dalam ibadah. Sebabnya apa? Karena berbeda di dalam memahami. Sama-sama berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata berseberangan dalam permasalahan akidah. Sahih, ini yang terjadi. Sehingga untuk menyamakan prinsip tersebut, mengembalikan pemahaman dalam agama ini ke pemahaman para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ya, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka, satu golongan dalam surga. Siapa itu? Wahiya al-jamaah, itulah al-jamaah. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama menyatakan sahih hadis tersebut. Naam, dan maknanya jelas-jelas sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Yaitu jalan, metode yang aku jalani pada hari ini, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula para sahabatku. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya atba' tabi'in. Qala hafizahullahu ta'ala, wallahu yaqul, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia menuju jalan Allah. Di sini terdapat unsur yang wajib untuk dijalani oleh sang da'i. Udu'u ila sabili rabbika. Yaitu apa? Pada kata sabili rabbika di sini mengandung unsur al-ikhlas wa mutaba'ah. Serulah manusia ke jalan Allah. Sang da'i dituntut untuk ikhlas. Dia menyeru karena Allah SWT, bukan karena dirinya atau karena kelompoknya, partainya, dan semisalnya, namun karena Allah. Demikian pula ila sabili rabbika di sini juga mengandung unsur mutaba'ah, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah jalannya Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada Allah. Ikhlas, ittiba, ala basiratin, di atas basirah ilmu. Qala Allahu azza wa jal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia menuju jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, dengan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Naam. Wal mau'izatil hasanah, demikian pula dengan anjuran, dorongan, nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seorang dai berdakwah di dalam agama Islam. Disebutkan tiga cara, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Metode semacam ini disesuaikan dengan keadaan sang mad'u, orang yang diajak, Naam. Orang yang mencari kebenaran, menerima kebenaran, tayyib, maka dia diajarkan dengan metode hikmah. Kemudian orang yang di situ ada keinginan baik, mengikuti kebaikan, namun terdapat kesalahan, terjatuh kepada sebagian mukhalafah syar'iyah, menyelisih syariat, di sini diberikan, diseru dengan metode al-maw'idhu hasanah. Demikian pula kemudian yang ketiga adalah orang yang di situ ada sedikit penentangan terhadap apa yang datang dari agama Islam, naam, maka di situ diterapkan metode mujadalah, berdialog, berdiskusi, berdebat dengan orang tersebut jika diharapkan tayyib darinya kebaikan. Qala al-mujadilu matlubun al-mujadalu, naam, al-mujadalu matlubun minhu bayanul haqqi bi'adillatihi wa burha wa barahinihi. Perdebatan ini dituntut darinya terwujud bayanul haq, penjelasan al-haq, maksudnya atau al-mujadil, bisa pula al-mujadal, mujadil yakni orang yang berdebat. Al-mujadilu yang lebih dekat karena setelahnya ada al-mujadalah. Al-mujadilu matlubun minhu bayanul haqqi bi'adillatihi wa barahinihi. Orang yang berdialog, berdiskusi, berdebat, ya, dituntut dari orang itu bayanul haq. Apa tuntutannya? Dia menjelaskan kebenaran berdasarkan dalil-dalil dan bukti-buktinya. Jadi seorang ketika berdebat, Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara terbaik. Apa itu ahsan? Yakni menjelaskan kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan bukti-buktinya. Demikian pula menjelaskan kebatilan, melumpuhkan kebatilan tersebut. Jadi seorang tatkala hendak masuk dalam bab al-mujadalah, dituntut baginya memahami permasalahan itu. Satu. Kemudian dia mengerti dalil-dalil taib, kebenaran yang dia bawakan, mengerti kebatilan yang akan dia hancurkan. Demikian pula tidak kalah penting melihat apakah nanti di balik mujadalah tadi, di balik perdebatan itu terdapat maslahat. Kadang terpenuhi poin-poin yang kita sebutkan tadi, namun di sana terdapat mafsadat. Apa mafsadatnya? Misal, ya, nanti seorang yang mujadil tadi berdebat karena Allah Subhanahu wa taala khawatir dirinya mendapatkan syubhat, maka jangan. Atau khawatir ada orang lain yang mendengarkan, mengikuti perdebatan itu justru menjadi bingung, ya, menjadi pengikut kebatilan, maka jangan dilakukan. Oleh karena itu, tabarakallahu fikum, al-mujadalah ini bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang boleh masuk dalam bab ini. Ya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utu al-jadal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapatkan petunjuk kecuali karena apa? Senang berdebat. Oleh karena itu, para ulama dalam bab ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati dalam bab mujadalah, berdiskusi, berdialog dengan ahli bid'ah. Nah. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu qattafah. Qalbu-qalbu kita itu lemah dalam keadaan syubhat itu sangat banyak dan menyambar. Nah. Salamatul qalbi la yu'adiluha syai. Keselamatan qalbu itu tidak ada bandingnya. Oleh karena itu, bab ini, bab mujadalah, bukanlah bab yang mudah. Tidak semua orang boleh masuk dalam bab ini. Ya. Lebih baik seseorang tidak berjidal, terlebih lagi terhadap orang-orang yang lebih mengedepankan kepada hawa nafsu. tidak mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Qala wal mujadalatu billati hiya ahsan. Mujadalah, perdebatan dengan cara yang terbaik, dengan melihat dan memperhatikan adab-adabnya, dengan melihat dampak dari mujadalah tadi. Qala wa an yatahalla al-mujadilu bil akhlaqi at-tayyibati wal uslubil hasani wa iqna'i man yukhalifuhu. Maka orang yang berdebat hendaknya yatahalla, berhias dengan akhlak yang bagus di dalam berucap. Naam. Di dalam bersikap. Dia berdebat namun memiliki adab-adab yang mulia. Dia ingin merobohkan hujah musuhnya namun dia memiliki adab yang bagus. Thayyib. Bil akhlaqi thayyibah. Orang yang berdebat dia dituntut untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang bagus. Wal uslubil hasani, dengan metode-metode yang baik. Wa iqna'i man yukhalifuhu, dan betul-betul dia bisa menundukkan lawannya sehingga lawan tersebut menerima bahwasanya dia salah. Demikian pula sehingga lawan tersebut menerima bahwasanya lawannya itu adalah yang benar, dengan tujuan agar dia kembali kepada al-haq. Wa iqna'i man yukhalifuhu, betul-betul dia tundukkan. Wa in ihtaja al-amru ila jidalin li izharil haqqi wal bayan. Hal ini tayyib, jika perkara tersebut membutuhkan jidal, perdebatan, diskusi dan semisalnya untuk menampakkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran tersebut. Nah, kalau memang dibutuhkan dan kalau memang di situ terdapat maslahat. Nah, tidak kemudian setiap permasalahan diperdebatkan. Tayyib, barakallahu fikum. Qala fa katsirun minan nas idza bayyanta lahu bil hikmah. Sekian banyak manusia, jika engkau jelaskan dengan cara hikmah. Apa itu? Ya'ni suqta lahu al-adillata min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, engkau bawakan kepada orang tersebut dalil-dalil dari Al-Quran demikian sunnah. Dalilnya permasalahan ini, dalilnya ini. Al-Quran demikian, sunnah demikian. Tubayyuna lahu fiha al-haqqa minal batil alladhi huwa alaih. Engkau jelaskan di situ kebenaran. Engkau jelaskan kepadanya yang benar demikian, ya, yang batil demikian, yang telah dia jalani, dijelaskan dengan baik. Yastajibu laka. Ya. Katsirun minan nas, sekian banyak manusia itu menerima, menyambut dakwah kita tatkala kita jelaskan dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut, dengan cara mendatangkan dalil-dalilnya tanpa harus berdebat. Oleh karena itu, poin pertama, urutan yang pertama bagi orang yang berdakwah, ya, adalah dengan cara hikmah dalam permasalahan apapun. Qala ba'dhum qad yatalakka'u fihi maradun nafsiyun au syai'un. Nah. Dan sebagian mereka ada yang yakni terjangkiti penyakit jiwa atau sesuatu padanya sehingga dia tidak bersegera untuk menyambut kebenaran. Dijelaskan dalil-dalilnya yang benar demikian, kemudian dijelaskan kebatilan-kebatilannya. Namun dia abu to'ah. Dia tidak langsung menyambut. Dia tidak langsung menerima. Sebagian manusia demikian. Maka ditempuh jalan berikutnya. Wal mau'idatil hasanah. Adanya ancaman-ancaman thayyib dari penyelisihan syariat diancam. Qala fa idza tajta ila al-mujadalati ma'ahu fajadilhu billatihi ahsan. Sudah ditempuh bil hikmah mau'idatil hasanah, enggak mempan ya. Sudah diingatkan, diancam dengan berbagai ancaman syariat. Thayyib, setelah itu jika engkau membutuhkan upaya untuk berjidal dengannya, berdebat dengannya, fajadilhu, maka jidalah dia, debatlah dia dengan metode yang terbaik, mempertimbangkan dengan sematang-matangnya. Qala hadza huwa at-tariqu al-aqwamu fi hidayati haula. Inilah jalan yang paling lurus ya. Inilah jalan yang paling benar untuk memberikan hidayah kepada mereka, kepada ahli bid'ati wal ahwa. Naam. Ila dinillahi al-haqqi wa ila sabilin najati. Untuk mengajak mereka menuju jalan Allah yang benar dan jalan keselamatan. Wa hadza huwa alladhi aquluhu wa ansahu bihi. Inilah yang saya katakan dan saya nasihatkan untuk kalian ahlu sunnah wal jamaah. Demikian penjelasan Syekh Abu Muhammad Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Wa kullu dhalika yarji'u ila siratillahi al-mustaqim wa ila manhaji al-khulafa'ir rasyidin. Semuanya kembali kepada jalan Allah yang lurus dan menuju tayyib, kembali kepada manhaj metode khulafa'ir rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini jalan keselamatan. Mengikuti jalan Nabi, demikian pula jalan salafun salih dalam segala permasalahan, itulah jalan keselamatan. Tayyib. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur mengerti jalan ini. Jalan Nabi, demikian pula salafun salih, itulah agama Islam yang hakiki. Agama Islam yang patut kita pegang hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqad kanu ahla rusydin fi islahin nasi wa hidayatihim ila dinillahil haq. Mereka, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula khulafa ar-rasyidin, aqrab al-madzkur al-khulafa ar-rasyidin, mereka khulafa ar-rasyidin adalah ahla rusydin, orang yang mengikuti kebenaran. Baik, orang yang mengikuti petunjuk. Fi islahin nas, di dalam memperbaiki manusia. Jadi tidak sembarangan. Mereka adalah ahrasun nas fil khair. Khulafa'ur rasyidin merupakan orang yang paling semangat setelah para nabi dan para rasul dalam kebaikan. Orang yang paling cemburu terhadap kemungkaran. Ketika terjadi kemungkaran, mereka adalah orang yang paling cemburu. Kalau kita cemburu melihat ada mukhalafah syariah, mereka cemburunya luar biasa. Demikian pula di dalam mengingkari kemungkaran. Mereka adalah orang yang paling tegas di dalam mengingkari kemungkaran. Sebagaimana mereka adalah orang semangat di dalam berdakwah ilallahi azza wa jal. Apa buktinya? Sangat banyak. Ya. Terbukti pujian-pujian Allah, pujian-pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka tayyib, empat khulafa ini adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan surga dalam keadaan masih hidup di dunia. Menunjukkan jalan mereka adalah jalan yang selamat. Ya. Berbeda halnya dengan orang-orang setelahnya. Tidak ada jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wajib bagi kita kalau menginginkan surga, mencontoh mereka. Mencontoh orang-orang yang telah mendapatkan jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala dalam akidah, dalam muamalah, dalam ibadah, dalam dakwah dan segala aspek agama ini. Faqad kanu, mereka khulafa ar-rasyidin adalah orang-orang yang terbimbing, orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dalam memperbaiki manusia dan mengarahkan manusia menuju agama Allah yang benar. Inilah jalan terbaik tayyib di dalam mentahdzir ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Dengan hikmah, mawa'idhah hasanah, dan al-mujadalah billati hiya ahsan, di atas bimbingan salafun salih. Qala as-su'al, laqad sammaita ahla al-manahiji ad-dhalati bin-nariyah hal astati'u an aqula li sahibi bid'atin innaka min ashabin nar. Kata sang penanya, engkau wahai syekh telah menamai orang yang berada di atas metode-metode yang tersesat. Orang yang berada di atas metode-metode yang tersesat, dakwah-dakwah yang sesat dan menyesatkan, binariyah, sebagai ahli nar, dikenal dengan an-nariyah. Hal ini berdasarkan hadis yang kita singgung tadi, tayyib, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka tayyib kecuali satu golongan. Ini dijadikan dalil oleh ahli ilmu bahwasanya ahl al-manahij ad-dhalah, orang-orang yang mengikuti manhaj yang tersesat, itu adalah an-nariyah, kelompok ahli neraka. Hal astati bukan berarti, ya kemudian nanti akan menjelaskan, bukan berarti dengan hukum umum semacam ini kemudian kita menghukumi setiap orang dari kalangan ahli bid'ah sebagai ahli nar. Akan kita baca insyaAllah nanti. Baik. Engkau telah menamai orang yang mengikuti manhaj tersesat dengan an-nariyah, penduduk neraka. Apakah saya bisa mengatakan kepada ahli bid'ah bahwasanya engkau adalah min ashabin nar, engkau adalah termasuk penduduk neraka? Al-jawab, jawabannya la, tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan kepada orang tertentu dari kalangan ahli bid'ah, dari kalangan para pengikut manhaj yang menyelisihi dakwah para nabi dan para rasul sebagai ahli nar, dengan apa? Ta'yin, ditunjuk hidungnya. Ya fulan ahli nar dan semisalnya. Qala nususul wa'idi tuhka wa tuqal. Coba bagaimana sikap tengah Ahlussunnah wal Jamaah, nususul wa'id, dalil-dalil yang berisi tentang ancaman. Wa'id ini adalah ancaman, adapun al-wa'ad tanpa ya adalah janji baik pahala. Dalil-dalil yang berisi tentang ancaman, azab, siksa, tayyib, neraka dan semisalnya, tuhka, dihikayatkan, diceritakan, disebutkan, watuqol, dan disampaikan. Nah, demikian keadaannya, baik Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misal ada orang yang menyembunyikan al-haq, ya, maka di situ disebutkan balasannya. Tayyib, misal lagi ada orang yang memakan harta riba, maka disebutkan dalil-dalilnya. Maka ini demikian maknanya. Dalil-dalil tentang ancaman disebutkan secara gamblang dan terus terang. Lakin, namun bin nisbati lil ashkhas, la. Namun ditinjau dari sisi al-ashkhas, individu-individunya, person-personnya, maka la, ini tidak boleh dikatakan. Dikatakan fulan ini tayyib kerjanya di bank, makanya dari makan harta riba. Enggak boleh kemudian kita mengatakan fulan penduduk neraka. Namun boleh kita mengatakan siapapun yang memakan harta riba ataupun memakan harta anak yatim, ataupun misal lagi durhaka kepada orang tua, mereka adalah penduduk neraka. Ini namanya al-hukmu al-ijmali, hukum yang bersifat umum. Adapun hukum yang bersifat khusus terkait dengan person-personnya, maka ini harus diterapkan apakah persyaratannya terpenuhi, demikian pula apakah penghalang-penghalangnya itu tidak ada. Qala hafizahullahu ta'ala, wa ma yudrika la'alla hadha yatubu wa yusi wa yasinam wa yasiru ahsana minka. Tidak boleh kita mengatakan mentakyin, menunjuk hidung orang tersebut bahwasanya engkau adalah penduduk neraka. Kata beliau, wa ma yudrika, jangan-jangan engkau enggak tahu, ya. Apa yang engkau ketahui, jangan-jangan orang ini bertaubat dan dia menjadi orang lebih baik daripada dirimu. Sahih. Siapa menjamin, ya, bahwasanya engkau itu lebih baik dari orang tersebut? Nah, walaupun orang itu dalam keadaan apa, dalam posisi yang membahayakan. Posisinya berbahaya kalau dia mati di atas, ya, dosa besar, berzina, minum khamr dan semisalnya. Nah, berada di atas bahaya yang luar biasa. Nah, namun itu bukanlah menjadi sebab kita menyatakan bahwasanya dirinya adalah penduduk neraka. Mengapa? La'alla hadza, bisa jadi orang ini yatubu, bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik daripadamu. Coba kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Dahulu mereka, ya, menyembah berhala, membunuh anak dan semisalnya. Dosa yang luar biasa. Namun karena mereka bertaubat kepada Allah dan beramal soleh kepada Allah, menjadi orang yang terbaik, dipilih sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula tidak sedikit dari manusia yang dulunya mungkin dia sebagai berandalan, sebagai apalagi, ya, orang jalanan, sebagai mungkin dia sebagai bos di suatu tempat, lokalisasi dan semisalnya, ya. Tidak sedikit dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang, ya, lurus agamanya. Qala qad yadkhulu al-jannata qablaka, bisa jadi orang itu masuk surga lebih dahulu daripadamu. Nah, dengan sebab apa? Taubat dan amal soleh yang dia lakukan. Dari sini pula terdapat faedah bagi kita semuanya. Bahwasanya siapapun yang telah masuk ke dalam dakwah salafiyah, tidak ada jaminan apakah dia itu bisa istiqamah di atas jalan tersebut, tentu ini yang kita harapkan. Nah, ataukah na'udzubillah dalam perjalanan sudah sekian banyak orang baik keluar dari manhaj salafi, tahu kebenaran, ya, bahwasanya itulah jalan yang akan mengantarkan ke surga, namun dia menyelisihi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau poin yang kedua ini sungguh luar biasa, ya. Kalau dia mengetahui kebenaran kemudian berpaling darinya, itu biasanya sulit untuk kembali kepada al-haq. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan. Tahu kebenaran, kemudian dia berpaling, maka Allah palingkan kepada kesesatan. Sebabnya apa? Dengan sebab dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Nah, Allah tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Qala qad yadkhulu al-jannata qablaka, bisa jadi orang tersebut masuk surga terlebih dahulu sebelummu. Dia masuk surga sebelum dirimu. Wa hadza min at-ta'alli 'ala Allah. Ya. Maksudnya apa wahada ini? Ya, ini mengatakan bahwasanya fulan, orang ini adalah penduduk neraka. Ya. Ini termasuk tindakan ta'alli anallah. Dia telah lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau tahu bahwasanya dia adalah penduduk neraka? Ya. Jangan-jangan dia nanti bertaubat, kemudian dia menjadi orang yang luar biasa bagusnya. Tidak sedikit orang yang demikian. Demikian pula tidak sedikit dari orang yang dulunya masya Allah luar biasa, menjadi pembela sunnah, menjadi pembela akidah salafus saleh, menulis kitab yang luar biasa bagusnya, ditulis, dipuji oleh para ulama. Nah, namun ternyata menjadi zindiq, menjadi orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada jaminan. Tayyib. Qala wa hadza min ta'alli 'ala Allah. Tuduhan ataupun cap terhadap seseorang dia adalah penduduk neraka, ini termasuk bagian dari kelancangan terhadap Allah. Dia bersumpah atas nama Allah, dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati terhadap perbuatan demikian. Anta bihadza tata'alla 'ala Allah. Engkau dengan perbuatan ini menuduh, mencat seseorang menjadi ahlun nar dengan ta'yin tadi, ini merupakan tindakan kelancangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu lak. Naam. Allah mengatakan kepadamu, man dzallazi yata'alla 'alayya? Siapakah yang berani lancang terhadapku, ya, mengatasnamakan diriku, menghukumi suatu hukum yang belum dihukumi, yang belum ditetapkan oleh Allah, yang belum ditetapkan bagi orang tersebut, tentunya sudah ada ketetapan, ya. Siapakah yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghukumi orang tersebut, padahal Allah sudah menetapkan ternyata dia adalah ahlu al-jannah. Dalam hadis yang masyhur, yang mungkin sering kita dengarkan hadis tersebut, orang yang beramal dengan amalan kejelekan, hatta ma yakunu bainahu wa baina an-nar kemudian tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali apa, sejengkal, kecuali apa, ternyata takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah mendahului. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia kemudian beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian dia masuk. Hadis yang masyhur juga kisah seorang yang membunuh 100 jiwa. Bukan 1, 2 atau 5, 10, membunuh 100 jiwa. Kemudian mendapatkan taufik, ya, setelah mendatangi ahli ilmu, dia bertaubat kepada Allah SWT di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia. Kemudian Allah mengampuni orang tersebut. Siapa yang mengetahui bahwasanya orang tadi akan bertaubat di akhir hayatnya? Qala anta la tata'alla 'ala Allah. Engkau janganlah lancang bersumpah atas nama Allah. Wallahi innaka minan nar. Ini mana makna tata'alla, ay aqsama 'ala Allah. Engkau bersumpah bahwasanya demi Allah engkau adalah penduduk neraka. Jangan demikian. At-turuqu hadhihi turuqun hadhihi turuqu dhalalin. Jalan-jalan itu memang jalan-jalan kesesatan. Wa tu'addi ilan nar, dan mengantarkan kepada neraka. Memang demikian. Kulluha finnar. Amma syakhsu al-mu'ayyanu, adapun manusia tertentu, individu yang mengikuti jalan tersebut, fala tahkum alaihi bin nar bi'ainihi. Maka janganlah engkau menghukumi orang tersebut dengan neraka, sebagai penghuni neraka, bi'ainihi, dengan menunjuk hidungnya tadi itu. Lihtimali an yatuba ilallahi wa yarji'a ilal haqqi. Dengan sebab adanya kemungkinan dia bertaubat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Nah. Demikian bimbingan beliau hafizahullah ta'ala bagaimana kita bersikap di dalam menjalani agama ini, menyikapi thayyib orang-orang sesat, dinyatakan sebagai orang sesat, namun tidak kemudian kita mencap mereka sebagai ahli an-nar dengan thayyib ta'yin orang per orangnya, karena ini permasalahan yang tidak gampang. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih mengetahui qalbu-qalbu yang ataupun niatan amalan yang ada dalam qalbu-qalbu mereka. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.